أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمكم الله masih dalam dalil yang menunjukkan tentang sekian dari ciri yang menunjukkan tentang Allah SWT, yang ciri-ciri tersebut menunjukkan tentang penciptanya, pengaturnya, penguasanya, yang mengadakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada catatan kaki yang kedua atau syarah yang kedua. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di surat Fussilat ataupun surat Al-A'raf, قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله أي من الأدلة على أن الله خالق السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. في من الله سبحانه وتعالى itu yang menunjukkan sebagai dalil bahwasanya Allah SWT adalah pencipta langit-langit dan bumi, yaitu firman Allah SWT, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, di surat Al-A'raf. Maka dalam ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa fiha min ayatillah, di dalam ayat tersebut terkandung dari sekian tanda-tanda Allah SWT, tanda-tanda yang menunjukkan akan Allah SWT. Apa saja yang termuat dalam ayat tersebut? Awalan yang pertama, Inna Allah khalaqa hadhil makhlukat, Allah SWT yang mencipta makhluk-makhluk ini, yang diantaranya tertera dalam ayat ini. Yang makhluk tersebut sebagai makhluk yang azimah, yang besar. Inna Allah khalaqa hadhil makhlukatil azimah, sungguhnya Allah SWT mencipta makhluk-makhluk yang besar ini, fi sittati ayyam, dalam jangka 6 hari. Sudah kita sebutkan, ini sebutan oleh para ulama, itu min yawmil ahad ila yawmil jum'ah, itu 6 hari dan berakhir di hari Jum'at, karena hari Jumat adalah sebagai khairu ayyam tatalu'u fihi syamsu. Walau syaa la khalaqaha bilahdhatin, dan jika Allah mau, jika Allah berkehendak, Allah SWT mampu untuk menciptakan lebih singkat daripada itu. Lebih singkat daripada itu. Itu kurang dari 6 hari. Tetapi ini semua walakinnahu rabatul musabbabati bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuhu. Akan tetapi Allah SWT mengaitkan, mengikat musabbabat yang disebabkan dengan sebabnya. Allah SWT mengaitkan atau mengikat antara kejadian dengan sebabnya, antara keadaan dengan sebabnya, kenyataan dengan sebabnya. Kama taqtadihi hikmatuhu, sebagaimana yang sesuai dengan hikmah Allah SWT. Ya. Al-musabbabat, perkara-perkara yang disebabkan, yang dijadikan, yang diadakan, yaitu makhluk ini. Keadaan makhluk ini dikaitkan dengan sebabnya. Yang sebab-sebab tersebut tentunya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita mengira Allah SWT tidak mampu menciptakan kurang daripada 6 hari. Tetapi itu semua karena hikmah Allah SWT yang sempurna. Dan tujuan Allah SWT yang sempurna, yang tidak ada bagi kita ilmunya untuk mengetahui rahasia kenapa Allah SWT menciptakannya di 6 hari. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ada hak bagi kita untuk menanyakan, mempertanyakan kenapa Allah SWT menciptakan di 6 hari. Tetapi tugas kita itu mengimaninya. Bahwasanya anna fi dzalik hikmatun balighatun 'azimatun. Di sana ada hikmah yang agung, yang sesuai, yang layak dengan ilmu Allah SWT. Demikian pula kekuasaannya. Tsaniyan, dan ayat dan perkara yang kedua yang terkandung dalam ayat tersebut, annahu istawa 'alal 'arsy. Dalam ayat Al-A'raf, Allah menerangkan setelah menciptakan makhluk-makhluk yang besar tadi selama 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah SWT istiwa di atas arasy-Nya. Ay 'ala 'alaihi uluwan khasan bihi, yaitu Allah SWT 'ala 'alaihi, berada di atas arasy-Nya. Yang sudah kita sebutkan sebagai makhluk yang tertinggi di atas 7 langit. Tetapi ternyata Allah SWT fauqahu, lebih tinggi lagi di atas arasy-Nya. Sehingga tidak ada satu makhluk pun, kendati pun arasy adalah makhluk yang tertinggi, tetapi tidak bisa menandingi Allah SWT. Karena Allah SWT berada di atasnya. Sehingga Allah SWT al-Ali, maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun di atasnya. Yang mana ketinggian Allah SWT uluwan khasan bihi. Ketinggian yang khusus dengan Allah SWT. Yang itu kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah SWT. Karena Allah SWT a'la, maha tinggi, al-'ali, maka tentunya tidak ada makhluk yang di atas Allah SWT. Wa hadha unwanu kamalil mulki wasultani. Sehingga ketika Allah SWT istiwa 'alal 'arsy, berada di atas arasy-Nya, berada di atas ketinggian, berada di atas seluruh makhluknya, ini semua adalah unwanu kamalil mulk wasultan, sebagai pertanda ciri akan kesempurnaan kekuasaan, kerajaan dan kekuasaan Allah SWT. Ya. Menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kerajaan Allah SWT tatkala Allah SWT sebagai pemiliknya, penguasanya, berada di atas mereka semuanya. Tanya. Sehingga terbedakan dengan raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia, ya, yang terkadang mereka di bawah bawahannya. Tanya. Tetapi Allah SWT fauqahum, fauqa jami'il makhlukat. Ya, dia berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Berbeda dengan penguasa dunia yang menunjukkan mereka tidak sempurna kekuasaannya, tidak sempurna kerajaannya. Terkadang di suatu waktu kesempatan mereka di bawah bawahan-bawahan yang lainnya. Mungkin dari segi fisik, apalagi di sana ada orang yang lebih tinggi, atau dari bangunannya, atau dari kendaraannya. Itu penguasa dunia, tetapi Allah SWT fauqahum, ya, di atas seluruh makhluknya, menunjukkan sempurna. Kalau penguasa dunia, ya, sang raja, sang presiden, ya, mereka duduk mungkin di bawah, ternyata terbang di atasnya rakyatnya, di atas pesawat. Tanya. Tapi Allah SWT, tidak ada yang melintas di atas Allah SWT. Ya, apalagi yang berdiam diri di atas Allah SWT. Semuanya di bawah Allah SWT. Ini menunjukkan kamal al-mulk wa sultan. Thalithan, dan yang ketiga faedah dari ayat di surat Al-A'raf ayat yang ke-54, annahu yughshi al-laila an-nahara, bahwasanya Allah SWT merubah malam ke dalam siang. Ayyaj'al al-laila gisha'an lin-nahar, yaitu dengan Allah SWT menjadikan malam bersambung dengan siang, ya, dengan ditutup, ya, malam dengan siang, atau dengan Allah SWT menjadikan malam ini penutup bagi siang. Igita'an lahu, Allah jadikan malam sebagai penutup bagi siang. Fahuwa kathawbi, sehingga malam ini kedudukannya seperti thawb, seperti pakaian. Yang pakaian tersebut pada keumumannya yusaddiru ala daw'in nahar fayugatihi, menutupi dari cahaya yang ada di siang hari sehingga menutupinya, ya, sebagai penghalang dari cahaya yang ada di siang hari. Ini diibaratkan, ya, pakaian yang kita kenakan ini sebagai penutup badan-badan kita dari cahaya, dari sinar matahari di siang hari. Maka demikian pula malam Allah jadikan sebagai penutup dari atau untuk siang, ya, sehingga tertutuplah siang dengan adanya malam. Tanya. Seolah-olah yang tadinya terang benderang terselimuti dengan adanya malam. Rabi'an, dan faedah yang keempat dari ayat tersebut, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, annahu ja'ala syamsa wal qamar wal nujuma mudhallilatin bi amrihi jalla sultanuh. Allah SWT menjadikan matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk dengan perintah Allah SWT, dengan kekuasaannya tunduk, tidak ada yang menyimpang, menyeleweng, atau salah jalan, salah berputar. Semuanya tunduk dengan perintah Allah SWT. Ya'muruhunna bima yasha'u limaslahatil ibadi, yang Allah SWT perintahkan, baik itu matahari ataupun bulannya atau bintang-bintang, planet-planet yang lainnya, semua Allah perintahkan mereka dengan kehendak Allah SWT untuk kemaslahatan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya. Masya Allah, suatu nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita, terlebih khusus manusia. Ya. Makhluk-makhluk yang lain pun Allah SWT tundukkan untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Tidaklah kalian perhatikan, Allah SWT telah menundukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Baik, bagi siapa itu? Lana, linnas, bagi manusia, bagi kita. Maka tidaklah kalian perhatikan. Wazid ala dzalik, ditambah lagi kata Allah, wa asbagu alaikum ni'amahu zahirata wa batina. Allah sempurnakan lagi bagi kalian nikmatnya yang zahir dan yang batin. Maka alam carau, tidaklah kalian perhatikan, tidaklah kalian pelajari, tidaklah kalian syukuri nikmat yang besar itu. Ini menunjukkan nikmat Allah SWT yang sangat besar, limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kendati pun dengan ini, wa qalilu min ibadiyya syakur, sedikit dari hambanya yang bersyukur. Tayyib. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tayyib. Khamisan, dan yang kelima faedah dari ayat tersebut, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi. Di dalam ayat menunjukkan umumnya, meratanya, mencakupnya secara menyeluruh kekuasaan Allah SWT atau kerajaan, ya, menyeluruhnya kerajaan Allah SWT dan sempurnanya kekuasaan Allah SWT. Bagaimana tidak menyeluruh? Semua di lapisan bumi mana saja, di lapisan langit mana saja, ya, bumi yang tujuh, langit yang tujuh, semuanya tunduk. Musakhkharatun bi'amri, musakhkharat bi'amri, ya, tunduk dengan perintah Allah SWT, menunjukkan kekuasaan kerajaan Allah SWT dan kekuasaannya menyeluruh dan sempurna, tidak ada celah, ya, untuk bermaksiat, keluar dari pengaturan Allah SWT. Haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi, yang mana nyatalah penciptaan dan pengaturan itu semua ada di tangan Allah SWT, tidak pada yang lainnya. Ya. Pengaturan dan penciptaan itu semua ada pada sisi Allah SWT, tidak ada pada yang lainnya. Tidak ada ikut andil bagian untuk mencipta dan mengatur. Tapi karena mencakupnya, menyeluruhnya kekuasaan Allah dan kerajaan Allah SWT yang sempurna, sehingga penciptaan dan pengaturan semua ada di tangan Allah. Tidak diwakilkan, tidak diamanahkan, tidak diletakkan, tetapi semuanya di tangan Allah SWT, di bawah pengaturan Allah SWT. Kendati pun para malaikat diberikan tugas, tetapi itu semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk, ya, antum lihat bagaimana penguasa, bagaimana dia raja ketika menugaskan wakil-wakilnya. Kadang sang raja tidak mau tahu apa yang terjadi. Pokoknya saya sudah mewakilkan, urusan di lapangan urusan kamu. Ya, apa yang terjadi urusan kamu. Tapi Allah SWT tidak. Ya. Bagaimana Allah SWT mengutus malaikat untuk membagikan rizki? Apakah Allah SWT lepas tangan? Tetap. Itu semua di bawah pengaturan Allah SWT. Ya. Malaikat hanya menyampaikan. Tidak berhak untuk mengatur. Tidak berhak untuk mengorupsi dan yang lainnya. Apalagi malaikat adalah makhluk yang taat. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, sehingga sangat-sangat jauh dengan penguasa yang ada di dunia ini. Sadisan dan yang keenam, kata Syekh, ayat tersebut memberikan faedah kepada kita, umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim. Mencakupnya rububiyyah Allah, pengaturan Allah SWT, ya, umuman, secara umum. Karena telah kita ketahui bahwasanya rububiyatullah amah wa khasah, umum dan khusus. Dan di sini menunjukkan rububiyah Allah SWT tabarakallahu rabbul alamin, ya, sebagai rububiyah amah, yang umum, yang menyeluruh, mencakup semuanya. Li jami'il makhlukat, pengaturan Allah SWT terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana Allah SWT memberikan rizki kepada mereka, seluruh makhluknya. Itu semua mencakup mereka semuanya, ya, yang ada di dunia ini. Pengaturan Allah SWT yang umum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rabbuhu al-ma'bud. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والرب هو المعبود. Ar-Rabb wal Ma'bud adalah Al-Ma'bud. Faedahnya, wa man aqarra bi tauhid ar-rububiyyah wa huwa yuqirru bi tauhid al-uluhiyyah. Barang siapa yang dia menetapkan tauhid ar-rububiyyah, maka dia pasti akan menetapkan tauhid uluhiyah, sehingga ar-rabbu huwal ma'bud. Allah SWT ar-rabb khaliquna wa mudabbiruna wa mujiduna. Allah SWT pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita. Fa huwal ma'bud, maka dialah Allah SWT zat yang diibadahi. Wa huwa ilahuna wa ma'buduna haqqan. Ketika kita faham bahwasanya Allah SWT adalah Rabb kita, pencipta kita, penguasa kita, pengatur kita, yang mewujudkan adanya kita, maka dengannya tentunya kita meyakini Allah SWT lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, sehingga Ar-Rabbu huwal ma'bud. Jika engkau faham tentang rububiyah Allah, maka seharusnya engkau tunduk, bersimpuh dan merendahkan diri engkau di hadapan Allah SWT untuk beribadah, karena ibadah adalah atadhallul wal khudu, ya, merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalilnya kata Syekh yang menunjukkan bahwasanya Rabb adalah ma'bud, Rabb adalah ilah yang diibadahi, tidak ada yang lainnya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-20 sampai 21 Allah firmankan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini dan perhatikan, wahai manusia, u'budu rabbakum. Tidak disebutkan oleh Allah SWT u'budu ilahakum, tapi u'budu rabbakum, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian, karena Rabb huwal ma'bud. Rabb huwal ma'bud. Tadi setelah kita mengakui rububiyah Allah, maka tentulah kita akan menetapkan sesembahan kita adalah Allah. Baik. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikin yang di sisi lain mereka menetapkan rububiyah Allah tetapi tidak menjadikan mereka untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Karena dialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya, dan menurunkan dari langit air yang dengannya mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian beribadah, atau janganlah kalian menjadikan tandingan lillah untuk Allah SWT. Sementara kalian tahu, ya, sementara kalian tahu bahwasanya yang berhak diibadah itu Allah, lantas kalian menjadikan tandingan untuk Allah SWT. Maka itu jinayah, ya, pelanggaran besar. Tatkala kalian tahu Allah SWT yang berhak untuk diibadahi, kemudian menjadikan tandingan untuk Allah SWT, padahal Allah SWT khalaqakum waladzina min qablikum الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Allah sudah sebutkan di sini bentuk keberhakan Allah SWT untuk diibadahi, karena khalaqakum والذين من قبلكم جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ilmu dan kekuasaan Allah SWT yang maha sempurna, yang dengannya hendaklah untuk kita beribadah hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya, yang tidak mampu untuk mencipta, tidak mampu untuk menjadikan bumi sebagai hamparan, tidak mampu untuk menjadikan langit sebagai atapnya, tidak mampu untuk menurunkan hujan dari langit, tidak mampu pula untuk menumbuhkan tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan. Apakah berhak yang tidak mampu terhadap itu semua untuk diibadahi? Kalla, thumma kalla, ya, sekali-kali tidak. Tentunya tidak berhak untuk diibadahi yang tidak mampu akan itu semua. Maka dari ayat ini kata Syekh Asy-Syarih rahimallahu taala yushirul muallifu rahimahullahu taala ila qaulillahi azza wa jal. Penulis mengisyaratkan terhadap firman Allah azza wa jal itu di surat yang telah berlalu, Al-A'raf ayat 54. Ar-Rabbu wal Ma'bud itu pun ada pada ayat Al-A'raf 54 yang sudah kita lewati. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ada pula pada Al-A'raf 54. فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد. Makna Ar-Rabbu huwal Ma'bud kata Syekh yaitu huwal ladzi yastahiqqu ay yu'bada. Dialah Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Au huwal ladzi yu'badu listiqaqihi lil ibadah. Atau dialah Allah SWT yang diibadahi listiqaqihi lil ibadah. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah SWT memiliki hak dan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lain yang berhak diibadahi. Apa haknya? Apa keistimewaannya? Apa kehususannya? Sehingga tidak ada pada yang lainnya istihqaq, keberhakan untuk diibadahi. Semuanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب. Dan maknanya bukan berarti seluruh yang diibadahi adalah Rabb, bukan itu. Ar-Rabbu huwal Ma'bud, maknanya jangan keliru. Makna Rabb adalah Ma'bud yang diibadahi, bukan berarti seluruh yang diibadahi berarti disebut Rabb. Ya. Yeah. فَالْآلِهَةُ أَلَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah SWT. وَاتَّخَذَهَا عُبَّدُوهَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيْسَتْ أَرْبَابًا. Kemudian para penghambanya menjadikan sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah SWT, laisat arbaban, maka mereka bukan arbab, bukan rob. Ya. Sesembahan-sesembahan yang ada yang diibadahi selain Allah SWT dan dijadikan oleh para penghambanya, para pengibadahnya sebagai arbab, tandingan-tandingan, ya, atau rob-rob selain Allah SWT, maka tidaklah dikatakan rob di sisi Allah SWT. Karena yang berhak dikatakan Rabb adalah Allah SWT. Adapun dikatakan alihah, iya. Dikatakan alihah, iya. Tetapi wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Adapun alihah adalah sesembahan-sesembahan yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya, alihah adalah sesembahan-sesembahan yang tidak berhak untuk diibadahi. Tayyib. Sehingga makna Rabb kata Syekh huwal khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Rabb adalah al-khaliq yang mencipta, al-malik yang menguasai, merajai, al-mudabbir li jami'il umur, yang mengatur segala urusan. Itu makna Rabb. Sehingga yang lain selain Allah SWT tidak layak untuk dikatakan Rabb, karena tidak mampu untuk mencipta, menguasai, yang mengatur di jami'il umur, seluruh perkara, mungkin mengatur sebagian perkara saja, tetapi untuk seluruh perkara kulluna dha'if, semua kita lemah. Tanya. Ya, sehingga di sini butuh dakwah atau ta'awun, karena kita tidak bisa untuk mengurusi semua perkara. Tanya. Oleh karena itu penting dalam ta'awun, apalagi fi dakwah, ya, karena kelemahannya kita, bukti kita lemah di situ. Tanya. Jangan ada di antara kita merasa mampu, merasa kuat, bisa dengan sendirinya. Tidak. Itu adalah bukti menunjukkan kelemahan kita. Tayyib. Sehingga Allah SWT perintahkan, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Karena tidak mampu tadi. Tayyib. وَاللَّهُ تَعَلَى عَلَمْ بِسَوَابٍ.